Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqrar bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna 'azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Alhamdulillah, jemaah kaum muslimin yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Kembali di subuh hari yang berbahagia ini, insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan dan pelajaran rutin kita di setiap Senin dan Selasa subuh dalam uraian kitab Mukhtasar Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Intisari dari kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah, yang kemudian diterjemahkan secara bebas dengan judul Tamasya ke Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertemuan yang lalu, jemaah sekalian, Al-Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah menyebutkan bahwa kunci untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, miftahu husuli rahmah, al-ihsan fi ibadatil khaliq was-sa'yu fi naf'i 'abidihi. Kunci untuk meraih rahmat Allah yaitu dengan memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin mendapatkan limpahan karunia dari Allah, jaga dan perbaiki ibadah kita kepada Allah. Kemudian sisi yang kedua, wasa'yu fi naf'i 'abidihi, berupaya dan memberikan sumbangsi untuk kemanfaatan hamba yang lainnya. Inilah inti agama kita. Dua, jaga hubungan kita kepada Allah dan jaga hubungan kita dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berupaya untuk memberikan kemanfaatan, kebaikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan orang lain, maka lakukan. Lakukan dalam bentuk materi, jasa, pemikiran, dan lain-lain sebagainya. selama itu semuanya dalam ruang lingkup kebaikan orang lain, selama perkara tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka segera untuk kita wujudkan. Jangan pernah remehkan sekecil apapun kebaikan tersebut. Jangan pernah tunda-tunda yang namanya kebaikan. Karena kita enggak tahu, bisa jadi kebaikan yang kita anggap kecil nilainya tersebut kemudian menjadi sebab pengampunan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi sebab kita meraih rahmat Allah Rabbul Alamin. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Ya, itu sebaik-baik manusia, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah manusia yang bisa dan paling baik memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Makanya pun di dalam hadis yang lainnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mayastati' ayyam fa'akhahu falyaf'al, barang siapa yang mampu memberikan kebaikan, kemanfaatan untuk saudaranya yang lain, maka hendaknya dia lakukan. Lakukan. Ya. Lakukan apapun kebaikan tersebut untuk saudara kita. Maka lakukan. Ya. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, wa miftahur rizq as-sa'yu mal istighfar wat taqwa, dan kunci rezeki, ingin dilapangkan rezekinya kita oleh Allah Subhanahu wa taala, as-sa'yu, berusaha, berusaha itu bagi dari ikhtiarnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha dong, berusaha. Ma'al istighfar, disertai dengan istighfarnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Basahi lisannya kita untuk senantiasa beristighfar, meminta ampun kepada Rabb-nya kita Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi kesempitan rezeki, kesempitan hidup yang menyelimuti kita, yang kita rasakan selama ini, itu disebabkan dosa dan kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu ya, salah satu penghambatnya adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita jelaskan apa yang disebutkan dan dipaparkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah dalam kitab tafsir beliau dari Ibnu Subaih, ketika datang beberapa orang lelaki yang mengadu kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ada yang mengadu tentang kekeringan dan ketandusan. Ada yang mengadu sudah lama nikah, belum punya anak. Ada yang mengadu kemiskinan dan kesempatan, kesempitan hidup. Ada pula yang mengadu kebunnya yang kering kerontang. Semuanya satu resep yang diberikan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Satu obatnya. Apa? Istaghfirullah. Bertobat kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi kekeringan yang melanda kalian itu disebabkan dosa dan kemaksiatan. Bisa jadi kesempitan rezeki yang kalian rasakan itu adalah karena dosa dan kemaksiatan yang kita tebus dengan istighfarnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pengampunan kita yang kita layangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ya, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, bukan fatwa dari saya, bukan solusi dari saya, tapi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Satu resep semuanya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah bagi kaum yang mereka diperintahkan untuk beristighfar kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Fakultus takfiru rabbakum, dan aku katakan hendaknya kalian beristighfar meminta ampun kepada Rabb kalian. Yursilis samaa'a 'alaikum midrar. Dengan sebab istighfar kalian tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan dari langit, yang dengannya ladang-ladang kalian, kebun kalian, tanah kalian pun kembali bisa basah dan menghijau. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Dengan istighfar tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan anak keturunan kepada kalian dan akan melapangkan rezeki kalian. Itu manfaat dari istighfar, salah satunya. Kunci rezeki adalah dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringan, tidak butuh tenaga. Tapi kita akui, kita banyak lalai jemaah sekalian. Wa taqwa, demikian pula takwa kepada Allah, itulah kunci agar dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, barang siapa yang takut kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan solusi dari setiap permasalahan yang dia hadapi dan akan memberikan rezeki dari arah-arah yang dia tidak sangka-sangka, yang tidak dia ketahui. Kemudian kata Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, wa miftahul izz ta'atullah wa rasulih. Dan kunci kemuliaan, ingin mendapatkan kemuliaan, maka kuncinya adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Itulah kemuliaan yang hakiki. Itulah kemuliaan yang sebenar-benar kemuliaan, terletak pada ketaatan seorang hamba kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dirasakan oleh para pembesar-pembesar, pejabat-pejabat, orang-orang kaya, itu adalah kemuliaan yang semu jemaah sekalian. Bisa jadi manusia yang berada di sekeliling dia memuliakan dia hanya karena adanya tendensi yang mereka ingin raih, karena adanya kemanfaatan yang mereka ingin petik dari memuliakan orang tersebut. Coba deh kalau enggak ada lagi hartanya, kita sudah pensiun dan enggak dimuliakan lagi, benar enggak jemaah sekalian? Tapi orang-orang yang taat kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan kemuliaan di hati-hati para hamba-Nya untuk hamba tersebut. Maka sekali lagi, ingin meraih kemuliaan, mari kita taat kepada Rabb-nya kita Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebaliknya, kalau ingin mendapatkan kehinaan, maka maksiati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Na'udzubillah. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah hinakan kita, sudah rendahkan kita, enggak ada lagi orang yang bisa mengangkat derajat kita, memuliakan kita. Wa may yuhinillahu famalahu min mukrim. Siapa yang direndahkan oleh Allah, siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa sih yang bisa muliakan dia? Siapa sih yang bisa mengangkat derajat dia? Siapa kata Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada jemaah sekalian. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah hinakan kita di dunia, belum lagi di akhirat. Na'udzubillah. Kemudian kata Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, wa miftahul isti'dad lil akhirati kisarul amal. Ini kelanjutan kita di hari ini insyaallah taala. Dan kunci persiapan menuju kampung akhirat, kisarul amal, pendek bukan angan-angan kita. Ya. Jadi persiapan kita menuju kampung akhirat, kampung abadi yang kekal selama-lamanya. Apa sih kunci untuk mempersiapkan kehidupan akhiratnya kita? Qisarul amal. Ya, memperpendek angan-angan kita. Ya. Lawannya apa? Tulul amal. Panjang angan-angan. Ya. Pendekkan angan-angan kita. Maknanya apa sih? Ya, lakukan saja apa yang berada di hadapan kita, jamaah sekalian. Ya. Lakukan sebaik-baiknya di hari itu. Ya, jangan terlalu panjang angan-angan. Belum sampai apa yang diangan-angankan, ternyata ajal sudah datang menjemput. Na'udzubillah. Tenggelam dari kemewahan dan kegemerlapan dunia. Akan kita bahas nantinya insyaallah taala di pembahasan kunci segala macam kejelekan, tulul amal. Kunci dari setiap dan seluruh kejelekan tersebut adalah panjang angan-angan. Apakah kebalikannya apa yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, miftahul isti'dad lil akhirah, kunci persiapan kita untuk menuju kampung akhirat adalah dengan memperpendek angan-angan kita. Gak usah terlalu panjang angan-angan, jamaah sekalian. Hadapi aja apa yang berada di hadapan kita sekarang ini. Makanya di dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian berdiri tegak melaksanakan sholat, maka jadikan sholat yang kamu lakukan itu seakan-akan adalah sholat terakhir yang kamu persembahkan untuk Rabb kamu Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kamu sholat, maka hadirkan bahwa itu adalah sholat terakhir yang kamu persembahkan untuk Rabb kamu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan mau kita dipermainkan oleh syaitan, jamaah sekalian. Bahaya. Orang-orang yang panjang angan-angannya tersebut akan mudah terjatuh ke dalam kemaksiatan, akan mudah untuknya menunda-nunda tobatnya. Kan masih lama. Kan hari kiamat masih lama. Ya, kan saya masih muda. Akhirnya dipermainkan dan masuk dalam jeratan iblis dan bala tentaranya. Sekali lagi ini jamaah sekalian, ya, penting untuk kita semuanya hadapi aja apa yang berada di hadapan kita. Ya, buat sebaik-baiknya amalan perbuatan di hari itu. Kalau Allah panjangkan umur kita besok, buat lagi yang terbaik di hari itu. Ya. Allah panjangkan lagi, ya buat lagi yang terbaik di hari itu. Itu resepnya. Ya. Agar kita senantiasa tetap dalam kondisi siap menghadapi yang namanya kematian. Kalau orang gak siap kematian, salah satu penyebabnya kenapa? Karena lengket dan masuknya dunia ke dalam hatinya. Persiapan dia kurang untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dihantui dengan kecemasan terus. Yeah. Kemudian kata beliau, wa miftahu kulli khairin ar-rukhbatu fillah wad-daril akhirah. Dan pintu segala macam kebaikan itu adalah rasa cintanya kita kepada Allah dan kampung akhirat. Itu kunci segala macam kebaikan, jamaah sekalian. Bangun dalam diri kita rasa cintanya kita kepada Allah. Bangun keinginan kita untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang cinta kepada Allah, dia akan wujudkan kecintaannya tersebut dalam bentuk ketaatan kepada Rabb-nya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mustahil ada orang yang mengatakan dan melampiaskan rasa cintanya, tapi terhadap apa-apa yang diomongkan oleh orang yang dia cintai, dia enggak turutin. Dia katakan cinta kepada istrinya, cinta kepada anak-anaknya. Ya pasti dia mendengarkan ucapan, permintaan dari istri dan anak-anaknya. Kenapa dia lakukan itu? Karena rasa cinta dia kepada istri dan anak-anaknya. Dia berupaya untuk menjalankan apa-apa yang dikatakan oleh orang yang dia cintainya sebagai bentuk wujud cintanya. Ini nih, saya betul-betul cinta. Kenapa? Saya lakukan apa yang kau katakan, apa yang kau minta. Maka demikian pula, ya, sungguh dusta orang-orang yang mengatakan cinta Allah, tapi terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, dia malas dan enggan untuk menjalankannya. Mengaku cinta kepada Allah Rabbul Alamin, akan tetapi terhadap perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, yang Allah haram, yang Allah larang, malah dia lakukan. Ini kan bertolak belakang dengan kandungan nilai-nilai cinta. Tuh jemaah sekalian. Ya. Kunci kebaikan, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun wujudkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan mengakui, dengan mengikuti, dengan mencintai junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau betul-betul cinta kepada Allah. Qul, katakan, kata Allah Subhanahu wa taala, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada para hamba-Ku tersebut, jika kalian memang betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan pernah malu untuk menampakkan identitas kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah malu untuk menampakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, ya, di detik-detik meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun masih mengingat, beliau masih mengingat umatnya. Subhanallah. Ya, semuanya rasa cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ummati, ummati, wahai Rabbku, umatku, umatku. Rasa cinta yang begitu tulus dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita selaku umatnya. Lah kita malu untuk menampakkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Lah kita masih enggan untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Di mana keselamatan akan bisa kita raih jemaah sekalian? Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, wa miftahu kulli syarrin hubbud dunya wa tulul amal. Dan kunci seluruh kejelekan, kunci seluruh keburukan adalah cinta dunia dan panjang angan-angan. Dua ini. Kunci segala macam kejelekan itu adalah hubud dunia, cinta dan tenggelam dengan dunia dan panjang angan-angan. Kebanyakan manusia jemaah sekalian berpikir inginnya untuk hidup senang-senang dahulu, ya, kemudian suatu saat nanti dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dinikmati dululah masa muda kita. Makanya sangat menyayat hati jemaah sekalian kalau masuk ke masjid, lihat yang mayoritas berada dalam masjid tersebut ternyata orang-orang tua. Lah, anak-anak mudanya kemana ini? Ya, cukup miris jemaah sekalian melihat pemandangan seperti ini. Kebanyakan yang berada dalam masjid tersebut orang-orang sepuh. Anak mudanya enggak tahu kemana. Ya. Jangan-jangan mereka beranggapan, ya nantilah, ya, masa muda kita habiskan di jalan, nanti kalau sudah tua kita habiskan di masjid. Na'udzubillah. Itu bagian dari tipu daya iblis dan bala tentaranya. Ya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hati-hati. ketika maut tersebut datang dalam kita, dalam keadaan kita lalai dan belum banyak berbekal amal kebaikan. Ya. Orang-orang yang terlalu cinta dunia ini dan panjang angan-angan, jamaah sekalian, mereka menyangka bahwa umur mereka itu panjang. Mereka lupa bahwa kematian tersebut, ajal mengintai di setiap saatnya. Ya. Banyak perkara-perkara yang belum dia gapai, tahu-tahunya ajal datang menjemput. Makanya coba perhatikan dalam surat Al-Hijr ayat 2 dan 3. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Sungguh orang-orang kafir tersebut sangat berangan-angan kalau dahulunya mereka di dunia itu adalah orang-orang muslim. Lihat bagaimana menyesalnya orang-orang kafir ini. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir di akhirat, jamaah sekalian, itu menyesalnya luar biasa. Mereka berangan-angan, duhai sekiranya sewaktu di dunia itu mereka adalah termasuk dari rentetan orang-orang muslim. Zarhum, kata Allah Subhanahu wa taala, biarkan mereka zarhum, biarkan mereka yakulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasaufa ya'lamun. Biarkan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, yakulu, mereka makan dengan apa yang mereka mau inginkan di dunia ini. Mereka makan. Wayatamatta'u, biarkan mereka bersenang-senang dengan kemegahan dunia ini. Wayulhihimul amal, kemudian biarkan mereka tenggelam dalam angan-angan mereka yang panjang. Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan sepuasnya, bersenang-senang dengan berbagai macam kesenangan, panjang dan tenggelam dalam angan-angannya. Fasaufa ya'lamun, nanti suatu saat di akhirat mereka akan merasakan akibat dari perbuatan mereka. Lihat tadi itu apa, wayulhihimul amal, panjang angan-angan mereka. Itulah ciri dari orang-orang kafir yang menyesal di hari kiamat, dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka, jemaah sekalian. Kayak jangan sampai kita meniru apa yang menimpa mereka. Tulul amal, panjang angan-angan. Tulul amal itu banyak didefinisikan oleh para ulama, yaitu keadaan seseorang yang tenggelam dengan dunianya, terus berkeinginan untuk mengejarnya, dan bersamaan dengan itu dia berpaling dari akhirat, malas beribadah. Kemudian dia berpikir bahwa dia akan panjang umur dalam kehidupan dunia ini, makanya enggan dan malas untuk melakukan persiapan demi persiapan menuju akhiratnya. Subhanallah. Bahaya, jamaah sekalian. Ya, makanya tentang hubud dunia dan tulul amal ini pun telah diinformasikan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6420, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yazalu qalbul kafir syaban fitnatain." Wah, perhatikan ini. Ya. La yazalu qalbul kabir syaban fitnatain. Ya. Orang yang sudah tua, orang yang sudah lanjut usia, itu senantiasa berhati muda, berhati ABG pada dua perkara. Tua umurnya, tapi hatinya masih hati ABG, hati anak muda pada dua perkara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu? Fi hubbid dunya wa tulil amal. Dua perkara tersebut. Ya, hatinya orang tua tersebut masih saja seperti hati anak muda yang bergejolak terus-menerus, yang ambisius, walaupun sudah tua, tapi ambisiusnya minta ampun pada dua perkara. Apa itu? Fi hubbid dunya wa tulil amal. Cinta dunia dan panjang angan-angan. Na'udzubillah. Ya. Ini jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pendekkan angan-angan kita. Jadikan dunia ini sebagai tempat kita untuk sekedar mengambil bekal secukupnya. Ya, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan dunia ini sebagai tempat kita untuk kehidupan, untuk menopang kehidupan akhiratnya kita. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah dunia ini, jadilah kamu di dunia seperti orang asing. Tahu orang asing jemaah sekalian, ya. Enggak dikenal orang. Ya. Datang seperti tamu saja. Ataukah orang yang sedang melintas melakukan perjalanan mau ke Bogor, ya, mau ke Bogor, kemudian ataukah dari Bogor mau ke Jakarta, singgah dulu lewat ke Depok, ya, ya seperlunya dia singgah sebentar untuk beli makanan, minuman, istirahat secukupnya, kemudian dilanjutkan lagi perjalanannya. Lah gitulah kurang lebih ya keadaan kita di dunia. Kenikmatan dunia itu dari apa-apa yang telah dilapangkan oleh Allah. Jadikan dunia itu sebagai penopang akhiratnya kita. Ambil bekal sebanyak-banyaknya. Ambil bekal sebanyak-banyaknya untuk melanjutkan perjalanan kita di kampung akhirat kita, jemaah sekalian. Subhanallah. Kayaknya ini penting. Ya, penting untuk kita semuanya. Ya. Jangan memperpanjang angan-angan kita yang kemudian melalaikan kita dari akhiratnya kita, dari beribadah kepada Allah. Kemudian jangan kita tenggelam dari kegemerlapan dunia yang fana ini. Dahulu jemaah sekalian, ini ada kisah yang indah yang disebutkan dalam kitab Syu'abul Iman jilid 13 halaman 192. Pernah di suatu hari sekelompok orang berkata dan bertanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala. Kata beliau, kata mereka kepada sahabat yang mulia, "Baituk ma fihi asasun." Wahai Abu Dzar, kok rumah kamu enggak ada perabotnya? Rumah kamu kok enggak ada perabotnya? Qala, maka kata Abu Dzar radhiyallahu taala, "Lana baitun nuwajjihu ilai." Ya. "Kullama hasalna syai' arsalnahu lidzalikal bait." Subhanallah. Lihat. Ya. Kok rumah kamu enggak ada perabotnya wahai Abu Dzar? Kata Abu Dzar, "Kami itu sedang, ya, kami memiliki rumah yang kami sedang menuju ke rumah tersebut. Setiap kami peroleh sesuatu, maka kami kirim untuk persiapan di rumah kami tersebut." Subhanallah. Ya. Singkat, padat, dan penuh makna dari ucapan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada rumah kita. Itulah hakikat rumahnya kita di akhirat kelak. Ya. Amalan-amalan kebaikan kita upayakan untuk kita lakukan sebagai persiapan kita untuk membangun rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Ya. Nih jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya, kita akan sebutkan ilaj tulil amal. Apa sih obat dan terapi dari angan-angan yang panjang tersebut? Gimana cara meredamnya? Gimana cara meredam tulul amal angan-angan yang panjang dan semuh tersebut. Kata para ulama, awalan yang pertama, tadzakkar annaka rahilun. Ingat bahwa kamu itu suatu saat akan meninggalkan dunia ini. Tips yang pertama, hadirkan dalam diri kita ya, bahwa kita mau gak mau pasti akan meninggalkan dunia ini ya, cepat atau lambat kita akan pergi menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan dunia yang fana ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti dan pasti akan mati. Kata penyair Arab, al-mautu babun. Kematian itu adalah sebuah pintu. Wa kullun nasi dakhilu. Dan setiap orang pasti akan masuk ke pintu tersebut. Al-mautu babun wa kullun nas dakhilu. Kematian itu bagaikan sebuah pintu, dan setiap orang pasti akan masuk melalui pintu tersebut. Falaita syi'ri ba'dal maut madarahnya. Setelah kematian itu kita mengetahui di mana posisi kita. Ya, apakah surga ataukah neraka? Ya. Ya. Makanya jemaah sekalian, ini penting. Kita hadirkan pengetahuan kita, tanamkan di dalam diri kita bahwa kita semuanya akan pergi meninggalkan dunia yang fana ini untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ya panjang angan-angan itu pastinya keterikatan hatinya, kecondongan hatinya terhadap dunia pun semakin kuat. Harus kita pahami jamaah sekalian bahwa kematian itu datangnya tiba-tiba, gak ada peringatan sebelumnya, ya gak ada dihubungi dulu, ya persiapan setahun lagi kamu akan wafat, gak ada. Ya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kematian yang kalian berusaha menghindar darinya, fa innahu mulaqikum, pasti akan menjumpai kalian. Subhanallah. Ya. Maka kalau sudah tahu bahwa kita akan meninggalkan dunia ini, maka mari dong kita terus melakukan persiapan demi persiapan. Kita manfaatkan keberadaan kita di dunia ini jemaah sekalian. Dunia kita ambil sekedarnya, kemudian kita persiapkan ya amalan-amalan untuk akhiratnya kita. Kemudian tips yang kedua, terapi yang kedua untuk mengatasi tulul amal panjang angan-angan, alaika biziaratil maqabir. Kita datang berziarah ke kuburan. Ya, lihat tuh, ambil pelajaran. Itu pelajaran yang enggak ngomong ke kuburan. Subhanallah. Kalau hati kita sudah cenderung terikat dengan dunia, kalau angan-angan kita begitu panjangnya dalam kehidupan dunia ini, maka datang ke kuburan ziarah. Ya, ziarah jemaah sekalian. Agar kita bisa mengambil pelajaran dari mereka. Puluh mereka ini yang dalam kuburan hidup di atas tanah seperti kita. Ya, dulu mereka juga memiliki angan-angan cinta terhadap dunia, tapi apa sekarang? Wafat. Mati. Ya. Meninggalkan kita. Ya. Itu termasuk bagian yang dianjurkan dalam Islam, menziarahi kuburan. Di awal Islam memang dilarang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Dahulu di awal-awal Islam, aku melarang kalian untuk berziarah kuburan. Kenapa? Karena keimanan di saat awal-awal Islam itu masih belum kokoh di kalangan para sahabat. Nabi khawatirkan mereka ketika berziarah ke kuburan, maka terjatuh dalam perkara-perkara yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kebiasaan orang jahiliyah dahulu jemaah sekalian, itu ketika ada kematian dari sanak keluarga mereka, mereka berteriak sejadi-jadinya, menempeleng pipi mereka, merobek wajah, baju-wajah mereka. Ya, seakan-akan gak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kuntum nahaitukum an ziyaratil kubur. Belum lagi dikhawatirkan kuburan tersebut menjadi ajang kesyirikan. Makanya ditutup celah tersebut. Dahulu aku larang kalian untuk menziarahi kuburan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Tapi sekarang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Silakan kunjungi ziarah kuburan tersebut karena dengannya, karena ziarah kunjungan yang kalian lakukan terhadap kuburan-kuburan tersebut akan mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat." Subhanallah. Ya. Itu salah satu tujuan ziarah kubur, untuk mengingatkan kita bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat. Ya. Kemudian ya, tips yang ketiga. Tips yang ketiga kata para ulama, la tu'alliq qalbak bima huwa fan wa zailun, fad dunya ila zawalin wa dunya ila fana'in la qarara fiha wa la khuluda fiha. Jangan kamu gantungkan diri kamu, jangan kamu pautkan diri kamu dengan dunia ini, dengan sesuatu yang fana dan akan hilang. Jangan. Cukup dunia itu di genggaman kita, jamaah sekalian. Jangan sampai masuk ke dalam hatinya kita. Bahaya. Bahaya. Kalau dunia itu sudah masuk ke dalam hati seseorang, bahaya. Bahaya untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Bahaya untuk agamanya. Ya. Kata beliau tips yang ketiga ini apa? Jangan kamu pautkan, jangan kamu ikat hati kamu tersebut dengan sesuatu yang bakalan hilang. Dunia itu akan hilang, dunia itu akan sirna. Tidak ada yang kekal dalam kehidupan dunia ini. Kekekalan hanyalah di kehidupan akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'la ayat 16, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa baqa." Akan tetapi kalian ya lebih mengutamakan kehidupan dunia. Dalam keadaan kata Allah Subhanahu wa taala, akhirat itu lebih bagus dan lebih kekal. Subhanallah. Sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirat itu lebih kekal dan lebih bagus. Loh kok kita mau mengutamakan yang sementara dibandingkan sesuatu yang kekal? Kok kita lebih mengutamakan sesuatu yang baik dibandingkan yang ada yang lebih baiknya lagi, akhirat? Ya. Tuh jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bahkan tentang hinahnya dunia ini pun telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya surat Yunus ayat 24 kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fahtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zuhrafaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna lailan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'allam takna fil ams." Subhanallah. Kata Allah, sesungguhnya lihat ini jemaah sekalian, dengarkan, pasang telinga kita baik-baik. "Innama mathalul hayatid dunya," kata Allah Subhanahu wa taala, "sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia ini, perumpamaan, permisalan kehidupan dunia ini, kama in anzalnahu minas sama, seperti halnya air yang kami turunkan ke bumi, yang dengan air tersebut maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan dengan berbagai macam bentuknya, jenisnya, yang dari tumbuhan-tumbuhan tersebut ada yang dimakan oleh manusia, ada yang dimakan oleh hewan ternak. Kemudian tak kalah bumi ini telah mengambil bagiannya, menampakkan perhiasannya, sudah megah, sudah indah, enak dipandang mata. Ya, dan pemiliknya mengira mereka akan menguasai dunia tersebut, menguasai apa yang indah tersebut. Ataha amruna lailan aw nahara. Maka datanglah ketetapan kami. Datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala di malam ataukah di siang harinya. Faja'alnahu hasidan ka'allam tagna bil ams. Allah ratakan tanaman-tanaman tadi. Ya. Yang tadinya subur, hijau, menjadi menguning. Kemudian apa? Layu, hilang. Ka'alam takna bil ams. Seakan-akan gak pernah ada tanaman di situ, jamaah sekalian. Maka itulah perumpamaan dunia. Itulah perumpamaan dunia. Yang kita dengan berbagai macam cara menghalalkan berbagai macam cara untuk mengejarnya. Tak jarang kita menzalimi saudaranya kita. Tak jarang kita mengambil hak saudaranya kita. Na'udzubillah. Hanya untuk sesuatu yang fata morgana, untuk sesuatu yang hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Hijau dunia kemerlap luar biasa. Kemudian apa? Sirna. Seakan-akan enggak pernah ada dunia ini. Itulah kalau kita di akhirat nanti. Subhanallah. Ya. Subhanallah ya jamaah sekalian. Rahimani wa rahimakumullah. Bahkan pernah mungkin serang wadah selalu sering kita mendengarkan kisah ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama para sahabatnya di sebuah pasar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sebuah bangkai anak kambing yang cacat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa sih di antara kalian yang ingin membeli bangkai yang cacat ini bidirhamin, dengan satu dirham? Kata sahabat, enggak ada. Tidak ada wahai Rasulullah. Jangankan beli satu dirham, digratisin aja kami enggak mau wahai Rasulullah. Ya, apa yang kami bisa perbuat dengan bangkai lagi cacat ini? Ya, kalaupun hidup, hidup. Bukan bangkai, hidup. Itu katanya, kata para sahabat, aib buat kami. Kenapa? Dia cacat kambing ini. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dunia ini lebih hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan penilaian kalian terhadap kambing yang cacat dan telah menjadi bangkai ini. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Hanya untuk sesuatu yang hina kemudian kita terlalaikan dari beribadah kepada Allah. Hanya dengan sesuatu yang hina kemudian kita menghalalkan segala cara. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Kemudian tips yang keempat, yang terakhir. I'tabir wat'id bi sur'ati mururil ayyam wasyuhur wal aqwam. Tips yang keempat untuk memendekkan angan-angan kita yang panjang, untuk meredam angan-angan kita yang panjang. Ambil pelajaran, pelajaran. Perhatikan begitu cepatnya berlalu hari, bulan dan tahun. Betul enggak jemaah sekalian? Enggak terasa udah tua kita. Enggak terasa yang tadinya rambutnya hitam mengkilau, satu persatu sudah mulai datang uban. Ya. Giginya yang dulu masya Allah rapihnya luar biasa, tersusun begitu indahnya, satu persatu pamit. Kulitnya yang dahulu masya Allah kencang, mulus, sudah mulai keriput, kendor. Ya. Berlalu hari demi hari jemaah sekalian. Gak terasa. Udah 30 tahun saya. Udah 40 tahun, udah 50 tahun, gak terasa. Ya, cepat sekali waktu itu jamaah sekalian. Ya, maka perhatikan, perhatikan dari cepatnya berlalu waktu bulan dan tahun tersebut, jangan kemudian kita terlena, ya, terlena. Setiap harinya jemaah sekalian, umur kita itu pada hakikatnya enggak bertambah, tapi berkurang, ya. Makanya aneh kalau ada orang yang merayakan, ya, apa, umurnya yang terus berkurang, malah bahagia. Enggak dong, seharusnya kita bersedih, sedih kita, sedih, ya, karena kesempatan yang Allah berikan itu semakin berkurang untuk kita gunakan di dalam mempersiapkan amalannya kita. Subhanallah. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri alaihi rahmatullah, Ibnu Adam, wahai anak manusia, innama anta ayyamun, sesungguhnya engkau itu bagaikan hari-hari. Kullama madha yawmun madha ba'duh, setiap berlalu satu hari maka berlari, ya, berlalu pula sebagian dari kamu. Subhanallah. Ya, kita itu bagaikan kumpulan hari-hari jemaah sekalian. Setiap berlari, berlalu hari, maka berlalu pula sebagian dari kita. Ya, semakin berkurang umur kita, maka ajal pun semakin dekat dengan kita. Na'udzubillah. Ya. Pernah juga di suatu hari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri alaihi rahmatullah sedang memberikan ceramah nasihat. Di situ ada orang-orang tua, anak muda. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri kepada para orang tua, ya ma'syaras syuyukh, wahai para orang tua, wahai bapak-bapak kami, madza yuntadhar bizzara' idza balagh, apa sih yang ditunggu kalau tanaman tersebut sudah matang? Qalu al-hasad, para orang tua tersebut mengatakan apa? Ya tinggal dipanen. Kalau tanamannya tersebut sudah tua, yang tersisa apa? Tinggal dipanen. Demikianlah, kalau sudah tua maka itu sudah dekat dengan ajal kematian, jangan lagi terlena kita. Ya, tuh bapak-bapak kami, orang tua kami yang kami cintai, persiapkan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina 60 wa 70 wa aqallu man jawaza dzalik." Umur umatku itu ya hanya sekitar 60 sampai 70 tahun tok. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sangat sedikit sekali dari umatku yang bisa merasakan umur yang panjang tersebut. Hanya dipersiapkan. Kemudian menengok lagi Al-Imam Al-Hasan Basri kepada kumpulan para pemuda yang hadir di majelis beliau tersebut. Ya ma'syara syabab, inna zara qad tudrikuhul aha qabla ayyabluh. Nengok anak muda, wahai para pemuda, terkadang tuh tanaman-tanaman belum dipanen sudah dirusak oleh hama. Subhanallah. Begitu mendalamnya. Ya, kalau tadi di hadapan para orang tua, para sepuh beliau mengatakan apa? Kalau sudah tanaman tersebut ya menguning, apalagi yang ditunggu? Ya tinggal dia apa? Dipanen. Giliran anak muda, kata beliau, wahai para anak muda, terkadang tuh tanaman belum sempat dipanen, datang hama menyerang dan merusaknya. Apa artinya? Sebelum masa panen tiba, ternyata dirusak duluan oleh hama, tikus ataukah yang lainnya. Demikian pula, terkadang ya di masa muda tersebut, ajal kematian lebih dahulu datang menjemput kita. Subhanallah. Ya, di jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pun penutup kita di hari ini kisah dari Al-Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala kepada seorang lelaki. Kata Al-Imam Fudail Ibn Iyad, kam atas alaih, berapa sih umur kamu? Kata lelaki ini, situna sanatan, 60 tahun wahai imam. Ya, qala, kata Al-Fudail Ibn Iyad, anta mundu sittina sanatan tasiru ila rabbik, kamu selama 60 tahun tersebut pada hakikatnya sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kamu berjalan menuju kematian. Ya. Faqala ar-rajul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata laki-laki ini, ya, semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala al-Fudail, maka Imam Fudail bin Uyad mengatakan, at-ta'rif tafsirahu, apakah kamu ngerti kandungan makna penafsiran dari apa yang kamu ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Ya, apakah kamu tahu makna dari ucapan kamu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Ya, kata Imam Ibnu Fadl, faman 'alima anna lillahi 'abdun wa anna ilaihi raji'un, kalau seseorang paham, mengerti bahwa dia itu adalah hamba Allah, bahwa dia akan kembali suatu saat nanti kepada Allah, falya'lam annahu mauqufun, maka hendaknya dia mengetahui bahwa di suatu saat nanti dia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dikumpulkan jemaah sekalian di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan amalan kita. Wa man 'alima annahu mauqufun faly'lam annahu mas'ulun, dan barang siapa telah mengetahui bahwa dia akan dikumpulkan kelak pada hari kiamat, maka hendaknya dia mengetahui bahwa dia akan dimintai pertanggungjawabannya dari amalan-amalan perbuatan yang dia lakukan. Wa man 'alima annahu mas'ulun faly'idda lis-su'al jawaban, dan barang siapa yang telah mengetahui dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia mempersiapkan jawaban-jawaban yang akan dilayangkan pada hari kiamat. Ya, ditanya kita, gak akan bergerak kedua kaki kita jemaah sekalian di akhirat kelak sampai kita ditanya empat perkara. Ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara perkara tersebut, an umrihi fima afna, tentang umur kita, tentang waktu usia kita, kemana selama ini kita habiskan, wa an mali, tentang harta kita, dari mana kita peroleh dan kemana kita belanjakan. Ya subhanallah, ya luar biasa. Ya, kemudian kata lelaki ini, famal hilah, kalau demikian wahai Al-Imam Fudail Ibn Iyad, apa sih jalan keluar dari semua ini? Saya sudah 60 tahun loh. Saya sudah 60 tahun. Ya. Gimana sih solusinya? Bahaya nih. Ya. Bahaya. Kita akan ditanya, kita akan dikumpulkan, dan hendaknya kita mempersiapkan jawaban-jawaban dari setiap ucapan perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Qala yasiratun, mudah, kata Al-Imam Fudail Ibn Iyad, solusinya mudah. Qala mahi, apa itu? Apa sih solusinya itu? Qala tuhsinu bima baqiya yukfar laka ma madha. Ini intinya, ya, untuk kita semuanya. Kata beliau, tuhsinu bima baqiya yukfar laka ma madha. Kamu perbaiki amalan-amalan kamu di sisa umur kamu itu. Subhanallah. Itu tipsnya. Ketika sudah tua, kita sudah cemas dengan persiapan kita yang sedikit tersebut, kata Imam Fudail Ibn Iyad, tuhsinu ya fima baqiya yukfar laka ma madha. Kamu betul-betul manfaatkan. Manfaatkan sisa umur kamu itu di ujung-ujung kehidupan kamu. Manfaatkan sebaik-baiknya. Yukfar laka ma madha. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kamu yang telah lalu. Subhanallah. Fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhitta bima madha wa mimma baqiya. Akan tetapi kapan kamu berbuat jelek di sisa-sisa umur kamu, sudah tua enggak sadar-sadar juga, sudah tua malah makin menjadi-jadi tenggelam dalam kemaksiatan, lalai dalam ketaatan kepada Allah, lalai dari kehidupan akhir, naudzubillah. Kalau kamu demikian, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, kata Imam Fudail Ibn Iyad, kalau kamu enggak manfaatkan sisa-sisa umur kamu tersebut di usia senja kamu tersebut, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa kamu dari amalan perbuatan kamu yang dahulu dan di sisa umur-umur kamu yang kamu isi dengan kemaksiatan tersebut. La ilaha illallah. Ini jemaah sekalian, ya, apa yang